kita keimanan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Gempa bumi yang kita rasakan 2 hari lalu menyadarkan kita bahwa betapa kecil, lemah dan tiada berdayanya kita. Ketika alam ini berguncang, maka segala harta, benda, pangkat dan jabatan dan segala yang kita miliki terasa jadi tiada berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, manajemen Masjid Baitul Ihsan MMBI Bank Indonesia menghimbau, marilah kita menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon, meminta dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan hanya kepada-Nya kita semua akan kembali. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa informasi dan agenda kegiatan selama pekan ke depan di Masjid Baitul Ihsan sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka mengisi amaliah Ramadan, MMBI masih membuka konter penerimaan kupon amaliah Ramadan, kupon wakaf Al-Quran dan zakat. Oleh karena itu, kepada para jamaah, kami persilahkan untuk mengunjungi konter-konter tersebut. Guna meringankan beban saudara kita di pesisir selatan Pulau Jawa yang mendapat musibah gempa pada hari Rabu 2 September 2009 yang lalu, MMBI membuka kotak peduli gempa. Untuk itu, kepada para jamaah, kami persilahkan untuk berpartisipasi dengan mengisi kotak peduli tersebut. Semoga kepedulian kita menambah balasan, mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala serta menambah amal Ramadan kita. Selanjutnya, pada sore hari nanti, hari ini tanggal 4 September 2009 pukul 16.30 akan diselenggarakan acara silaturahim dan buka bersama dengan keluarga besar Pegawai Bank Indonesia beserta masyarakat. Mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dr. Haidar Bagir dengan mengangkat tema meraih kebahagiaan dan kreativitas melalui spiritualitas. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 2009 hari Sabtu, selenggarakan pelatihan workshop Tadabur Al-Quran bersama Ustadz Bahtiar Nasir LC yang dilanjutkan pada hari Ahad 6 September 2009 mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat tempat terbatas, kepada para jamaah yang berminat, kami persilahkan untuk mendaftar ke sekretariat masjid. Selanjutnya, akan diselenggarakan pelatihan manajemen takwa bersama Ustadz Muhammad Iqbal Hashim pada tanggal 6 September 2009 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepada para jamaah yang berminat, kami persilahkan untuk mendaftar ke sekretariat masjid. Berikutnya, pada hari Senin 7 September 2009 insya Allah akan diselenggarakan peringatan momentum Nuzulul Quran setelah ba'da sholat duhur berjamaah. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Adapun tausiah Ramadan ba'da duhur minggu depan pada hari Selasa akan disampaikan oleh Ustadz Jamil Azaini, pada hari Rabu disampaikan oleh Ustadz Suhada Bahri Alsi, serta hari Kamis akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Jamaah Jumat rahimakumullah, kami mohon keriduannya untuk mendoakan Bapak, Ibu dan keluarga pegawai serta pejabat di lingkungan Bank Indonesia yang saat ini sedang ditimpa ujian dalam bentuk sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Kemudian kami mohon keridhaannya juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di pesisir selatan Pulau Jawa, di sekitar Cianjur, Garut, Ciamis, Cilacap, Tasikmalaya, yang saat ini sedang ditimpa ujian akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter pada hari Rabu 2 September yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan mengangkat penyakit serta memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk pelaksanaan ibadah Jumat hari ini tanggal 14 Ramadan 1430 Hijriah bertepatan dengan 4 September 2009, insyaallah akan bertindak selaku khatib Ustadz Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Modern Lembah Arafah dengan mengangkat tema Berjumpa Amal, mengambil intisari dari surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Imam Ustadz Muhammad Zaini Rahmaluddin SQ serta muadzin Ustadz Sunarto Tasif. Marilah kita menundukkan diri dengan hikmat, khusyuk, dengan tidak berbicara. Kita halau rasa kantuk kita nonaktifkan telepon seluler kita, sehingga insya Allah ibadah Jumat ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian dan mohon maaf bila terdapat kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

wahai saudara-saudara para ahli pikir, barakallahu li wa lakum. Warijat minil muslimi dawal muslimat, wal mu'mini dawal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wah, fastaghfirullah innahu al-ghafur rahim. Alhamdulillah al-jabbari al-azim al-qahari al-qadim al-ghafir al-rahim al-lazi azman tahidbi bihi al-awham. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu menit lagi waktu kita manfaatkan baik-baik sekarang. Salah satu penyakit kota besar, kita tahu persis berapa fluktuasi rupiah atas dolar sekarang. Hari ini kita tahu. Kita juga tahu bagaimana naiknya kendaraan baru dan turunnya kendaraan second hand, kita tahu. Kita juga tahu bagaimana stabilnya 9 kebutuhan bahan pokok hidup sehari-hari. Saya baca tadi kecuali sabun, gas, cabai, dan minyak goreng. Bukan itu yang saya khutbahkan sekarang. Kalau saudara-saudara sudah tahu persis berapa persen naik dan turunnya harga-harga barang tadi, apakah saudara-saudara pernah bertanya pada diri masing-masing, berapa persen naik dan turunnya harga diri kita hari ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pernah saudara tanya? Kita sibuk bicara harga barang, harga diri tidak pernah kita persoalkan. Maaf. Jangan-jangan hari ini semua kita tidak punya harga di hadapan Allah. Kalau dalam keadaan hidup tidak berharga lalu meninggal dunia, tikar amal soleh apa yang kita bawa itu? Renungkan. Saya tutup khotbah ini. Kata Nabi, "Man ahabba ya'lamu manzilata 'indallah falyanzur kayfa manzilata 'indahu." Umatku, begitu gaya dakwah Rasulullah, umatku, kalau kamu ingin tahu harga dirimu di sisi Allah, tanya pada dirimu, harga agamamu itu berapa? Kalau agama ini kamu anggap penting, kamu juga penting di sisi Allah. Kalau agama dianggap biasa-biasa saja, harga kamu pun biasa saja. And last but not least, kalau Islam dianggap sesuatu yang tidak bernilai, saudara, satu sen kita tidak punya harga di hadapan Allah. Berapa harga kita pada Allah tergantung bagaimana sikap kita menghadapi Islam dalam hidup ini. Saudaraku seluruhnya, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, tempatkan Islam pada posisi yang amat sentral. Perjuangkan itu. Nanti kita meninggal akan dipanggil dengan kalimat begini oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Seindah-indah panggilan kita dari Allah menjelang ajal tiba. Saudara, kesana saldo hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ik wal mursalin wa ahli tu'atika jema'in wa ahli tu'atika jema'in wa ahli tu'atika jema'in. اللهم اجعلني رحم الراحمين اللهم انت السلام يا الله منك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام امتى دين الاسلام اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر يا الله ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسخ الدجال. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsyi wal munkar wa ladzikrullahi akbar. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله